Mitra bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengilustrasikan, di era berlakunya ASEAN-China Free Trade Area pada tahun 2015 mendatang, bukan tidak mungkin truk milik pengusaha Thailand mengambil bahan baku di Malaysia untuk dibawa dan diperdagangkan secara langsung di Indonesia, begitu juga sebaliknya. Menurutnya, China dan negara-negara ASEAN di luar Indonesia saat ini telah bersiap untuk menghadapi dan memanfaatkan model liberalisasi seperti itu. Dan untuk membahas apakah Indonesia juga sudah siap untuk menghadapinya, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, seperti apa kesiapan Indonesia menghadapi era ASEAN-China Free Trade Area jika situasinya memang seperti yang Bapak ilustrasikan? Kitanya apa? Mobil dengan plat nomor Thailand aja bingung. Orang Indonesia nomor-nomor yang aneh-aneh itu mana tahu gitu. Karena memang kita nggak siap sistemnya gitu. Tapi kalau menurut saya kita nggak siap itu bukan lalu kemudian mengeluh xenofobia, tidak. Saya bilang kapasitas kreatif itu yang tidak keluar. Nah, seperti apa misalnya kapasitas kreatif yang Bapak maksudkan dan apakah ada dorongan dari pemerintah untuk mewujudkannya, Pak Her? Misalnya, kenapa kita nggak serbu pasar makanan di Eropa, ya, pasar bahan makanan Asia. Biasanya disebut Asian market itu. Di Amerika, di kawasan Eropa Barat gitu. Asian market itu bahan-bahan mulai dari sayuran sampai buah kelapa sampai bumbu segala macam. Itu hampir tidak ada yang dari Indonesia. Adanya dari Thailand, dari Vietnam, dari ini. Jadi penetrasi pasar itu nggak ada. Padahal liberalisasi juga membuka peluang untuk ngirim buah kelapa misalnya ke Eropa Barat, karena di sana kan gak ada pohon kelapa itu. Tapi tidak ada tata niaga yang menopang kapasitas kompetitif ke luar gitu. Karena kita tidak terbiasa dengan strategi pasar yang ofensif seperti itu. Nah, itu kan tidak gitu. Itu sekedar contoh. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.